Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala berkaitan dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang nanti pada pembahasan berikutnya beliau akan menjelaskan dan menerangkan satu persatu kejadian dan peristiwa-peristiwa yang telah beliau sebutkan. Kita sampai pada halaman 29, paragraf yang terakhir. Walamma danat qala rahimallahu taala walamma danat lahul arab, ketika orang-orang Arab mulai tunduk, wadakhalu fi dinillahi afwaja, kemudian mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Wabtada'a fi qital ajam, maka mulailah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melebarkan dakwah dengan memerangi orang-orang ajam, yakni orang-orang selain Arab, seperti peristiwa perang Tabuk melawan Romawi. 6. Ikhtarallah lahu ma'indah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan apa yang ada di sisinya. Fatufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ma'aqama bil madinati ashrasinin, maka beliau pun wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mana setelahnya beliau berada di Madinah selama 10 tahun. Waqad ballagha risalah, dan sungguh telah beliau telah menyampaikan risalah. Wa addal amanah, dan menunaikan amanah. Fa waqatir riddah masyhurah, maka setelah itu, setelah ya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadilah kemurtadan-kemurtadan. Naam. Yang masyhur. Banyak kemurtadan yang tadinya manusia masuk ke dalam agama dengan berbondong-bondong, tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya mereka kembali lagi murtad, keluar dari Islam. Alasannya wadzalika annahu lamma mata Rasul sallallahu alaihi wasallam irtada ghalibun man aslama. Yang demikian itu dikarenakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, maka murtadlah banyak yang murtad yang tadinya sudah masuk Islam. Ya, dengan alasan Iya, kemurtadan yang nanti akan disebutkan oleh penulis sebab-sebab kemurtadan. Nah, di antaranya ya, mereka mengatakan seandainya ya beliau ini adalah utusan Allah, beliau ini adalah rasul, enggak mungkin beliau meninggal. Nah, enggak mungkin meninggal. Dan alasan-alasan yang lain nanti akan disebutkan sebab-sebab kemurtadan. Nah, wa hasalat fitnatun 'azimah, dan terjadilah fitnah yang begitu besar, fitnah kemurtadan. Ya. Setelah meninggalnya Rasul, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan sebagai khalifah, dan kekhalifahan, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq disibukkan dengan ya fitnah dari orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam, kembali lagi kepada kekufuran dengan berbagai macam keadaan dan kondisi. Tabbatallahu fiha man an'ama alaihim bisabat bisababi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meneguhkan, memberikan keteguhan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehendak dari orang-orang yang diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Fa innahu qama fiha qiyam lam yudanihi fihi ahadun minas sahabah. Yang mana beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang teguh pendiriannya, kokoh pendiriannya, kuat pendiriannya, yang tidak ada yang menandingi seorang pun dari kalangan sahabat. Ya, memang kondisinya ketika itu ya kondisinya sedang kacau ketika meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dzakarahum fihi ma nasau. Naam. Ma nasu. Beliau radhiyallahu anhu mengingatkan mereka manusia ketika itu terhadap apa yang mereka lupa. Wa 'allamahum ma jahilu, dan mengajarkan kepada mereka apa yang mereka enggak tahu. Wa syajja'ahum lamma jabunu, dan memberikan motivasi semangat kepada mereka ketika mereka ya takut. Fatabbatallah bihi dinal Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, meneguhkan ya agama Islam disebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ja'alnallah min atba'ihi wa atba' ma hamalahu ashabu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang mengikutinya dan mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, disebutkan di situ bahwasannya kondisi ketika itu sedang kacau, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah beri keteguhan, ya, yang mana keteguhan tidak ada yang menandingi. Nah, bahkan ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat ya kacau ketika itu, sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ya tidak percaya. Nah, bahkan dia mengancam, siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal ya akan dihukum. Ada yang berani ketika itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq ya masuk ke rumah Aisyah. Karena Rasul meninggal di mana? Di rumahnya Aisyah. Kemudian membuka penutup wajah beliau, kemudian ya Abu Bakar mencium Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menangis. Setelah itu beliau masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, ia menyuruh Umar ibn Khattab suruh duduk. Tapi Umar enggak mau duduk. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Setelah itu beliau katakan, amma ba'd. Ayuhan nas. Wahai sekalian manusia, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebutkan ayatnya? Muslih. Siapa yang menyebutkan ayatnya? Farih. Ya, orang-orang yang hafalannya sudah sampai situ yang di ini kan. Yang ditanya. Naufal. Azki, ini Azki, mau kemana sini? Ah, sebutkan dulu ayatnya apa? Belum hafal. Naam. Tiba-tiba lari. Hafal? Belum hafal juga. Farih belum hafal. Sudah antum, sudah hafal. Yahya indak. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Lanjut Ridho. Afa imata aw kutila anqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullah. Terus wasaya jazillah syakirin. Naam. Itu ayat itu yang dibaca. Tidaklah Muhammad itu ya adalah rasul yang telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Naam. Apakah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal atau terbunuh, kalian kembali kepada kekufuran? Murtad. Siapa yang kembali murtad, kufur lagi, fala yadurrullah syai'a. Allah tidak dimudaratkan sedikit pun. Tidak bermudarat. Naam. Surat apa? Sorry. Ali Imran. Naam, ahsan. Ali Imran ya. Ingat ayatnya itu. Itu yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat itu, para sahabat yang lain ikut membaca gitu. Dan seolah-olah kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata Ibnu Abbas seolah-olah ayat ini baru dibacakan. Padahal mereka sudah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya kan, ketika Rasul masih hidup mereka sudah dengar. Ya karena ketika Rasul masih hidup dia sudah ya wahyu diturunkan. Ketika beliau meninggal sudah terputus wahyu, sudah enggak ada lagi wahyu. Maka kata Ibnu Abbas seolah-olah ayat ini baru didengar. Naam, yang padahal dahulu mereka ya pernah didengarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an langsung lemas terjatuh, baru tersadarkan. Ya, Rasul sudah meninggal. Nah, menunjukkan keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ya dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh guru dari Imam Bukhari Ali Ibn Madini ya rahimallah, beliau mengatakan innallaha a'azzal hadad din birajulaini laisa lahuma salis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, memberikan ya kemuliaan kepada dalam agama ini kepada dua orang, tidak yang ketiga. Siapa itu? Abu Bakr As-Siddiq yaum riddah, kepada Abu Bakar As-Siddiq pada hari masa-masa kemurtadan. Naam. Dan wa Ahmad ibn Hanbal yaumal mihnah, dan Ahmad bin Hanbal di masa-masa ya ujian tersebarnya pemahaman pemikiran bahwasannya Al-Qur'an itu adalah makhluk bukan kalamullah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah ya, memuliakan Islam ini ya dengan dua orang tersebut. Naam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartad minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzati 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Qala Hasan hum wallah Abu Bakrin wa ashabu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti suatu kaum yang mana mereka mencintai Allah dan Rasulnya, mereka rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, keras terhadap orang-orang kafir, mereka berjihad di jalan Allah. Kata Hasan Al-Basri ya, mereka adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Nah, di sini kemudian mulai ya penulis menyebutkan ya satu persatu, poin demi poin, yang mana pada pembahasan sebelum-sebelumnya yang sudah kita baca, apa yang dibawakan oleh penulis di sini rahimallahu taala, beliau ya ingin mengingatkan kita poin-poin berkaitan dengan akidah. Nah, menitik beratkan kepada berkaitan dengan keyakinan, akidah, manhaj. Nah, dan kemudian pada berikutnya di sini baru mulai beliau rahimahullah ya membahas satu persatu, poin demi poin, kejadian demi kejadian. Nah, qala rahimahullah kita al ahli riddah ya, memerangi orang-orang yang murtad. Naam. Wa surat riddah, dan gambaran dari kemurtadan itu, annal araba iftaraqat fi riddatiha, bahwasannya mereka orang-orang Arab berbeda-beda dalam kemurtadan. Naam. Ini menunjukkan bahwasannya ya pembatal-pembatal Islam itu sangat banyak. Pembatal-pembatal Islam itu sangat banyak. Dan ketika seorang terjatuh kepada salah satu pembatalnya dan tidak ada penghalang yang menghalanginya dan sudah tegak hujah pada dia, tidak ada lagi syubhat baginya, ternyata dia terjatuh kepada pembatal keislaman, maka dia keluar dari Islam dan halal darahnya. Artinya dia diperangi. Ketika sudah tegak hujah badannya dan tidak ada lagi penghalang-penghalang atau syubhat. Nah, wa ta'ifatu raja'at ila ibadatil asnam wa qalu law kana nabiyyan lamma mat. Nah, dan sekelompok manusia yang kembali kepada kebiasaan mereka yang dulu, kebiasaan yang lama, beribadah kepada berhala-berhala, kepada asnam. Naam. Alasan mereka kembali lagi beribadah kepada berhala, mereka katakan wa qalu law kana nabiyan, kata mereka, ya, andai kata ini betul-betul seorang nabi, ini betul-betul seorang utusan, lama mat, enggak mungkin mati, enggak mungkin meninggal. Nah, maka akhirnya mereka pun, ya, seolah-olah mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masih hidup, mereka dibaiat, namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, sudah lepas ikatan baiat tadi, ya, akhirnya mereka kembali kepada kebiasaan yang lama, kebiasaan menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung dan yang lainnya. Nah, maka ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lain. Wa firqatun qalat nu'minu billah wa la nusalli, dan sekelompok lagi ada manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah tapi kami enggak mau salat. Maka ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau diangkat menjadi khalifah, ketika itu banyak masjid-masjid yang kosong, enggak pada mau sholat lagi. Akhirnya, ya, disiapkan pasukan, ya, disuruh mereka kembali untuk sholat, kalau tidak mau diperangi mereka. Wa ta'ifatu aqarru bil islami wa sallu walakin mana'uz zakata. Dan, ya, gambaran kemurtadan yang berikutnya, ini gambaran yang keberapa ini? Fikri, gambaran yang keberapa? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Hah? Balik menyembah kepada berhala. Yang kedua apa? Tidak mau sholat. Yang ketiga, ya, yang ketiga mereka, ya, mengikrarkan keislaman. Mereka masih Islam, wasallu juga sholat, walakin mana uzzakat, akan tapi enggak mau mengeluarkan zakat. Alasan mereka karena zakat itu, ya, itu di zamannya Rasul. Ya, ketika Rasul sudah meninggal, ya, ya sudah, enggak lagi mengeluarkan zakat. Dan ini juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun di sana sempat terjadi sedikit tersamarkan di kalangan sahabat-sahabat yang lain, bahkan sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tapi tidak dengan Abu Bakar. Abu Bakar, ya, kokoh pendiriannya, prinsipnya, siapa yang enggak mengeluarkan zakat tetap diperangi. Nah, Umar ibn al-Khattab sempat berargumen kepada Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Kata Umar, "Ya Abu Bakar, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kok kamu itu memerangin manusia? Ya, padahal Rasul pernah mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yakul la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi, maka sudah terjaga darahnya, jiwanya, apa, hartanya, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Ya. Kata Abu Bakar, ya, "Wallah la uqatilanna man faraka bainas shalah waz zakah." Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Ya, sholat-sholat tapi enggak ngeluarkan zakat. Karena sholat dan zakat termasuk dari apa? Rukun Islam. Iya, jangan dibeda-bedakan. Kalau satu dihilangkan tonggaknya, nanti akan runtuh yang lainnya. Nah, ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah haknya harta. Wallah lau manauni anakon kanu yaudunaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam laqataltum ala man'iha. Naam. Demikian, ya. Akhirnya Umar pun tersadar, ya, mereka juga para sahabat yang lainnya memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wa ta'ifatun syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sekelompok yang lain, manusia yang lain, mereka bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bersyahadat, ya. Walakin, akan tetapi, sadaku Musailamah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu ma'ahu nubuwah. Mereka, ya, membenarkan, mempercayai Musailamah bahwasannya, kata mereka, Nabi SAW itu berserikat dalam kenabian bersama Musailamah. Jadi ketika Nabi SAW itu masih hidup, punya ikatan janji nanti, ya, setelah beliau wafat, ya, kenabian akan diteruskan oleh Musailamah. Nah, sehingga banyak yang murtad, akhirnya mereka ikut mempercayai, bersaksi terhadap kenabian Musailamah, terlebih lagi dari sukunya Musailamah. Naam. Wa dzalika annahu qama syuhudan syahidu ma'ahu bidzalik. Yang demikian itu, ya, karena Musailamah itu menyewa orang, memberikan bayaran kepada orang untuk mempersaksikan, bersaksi bahwasannya Musailamah itu adalah nabi. Dia sewa, kamu, ya, datangi kaumku, ini saya kasih kamu uang. Katakan, ya, nanti sebarkan berita bahwasannya, ya, setelah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti berikutnya yang akan menjadi nabi adalah saya, kata Musailamah. Ini bayarannya, kamu sebarkan berita ini kepada manusia. Nah, wa fihim rajulun min ashabihi ma'rufun bil ilmi wal ibadati yuqalu lahu rajjal. Iya. Ditambah lagi, wa fihim rajulun, seorang dari kabilahnya, dari sukunya, ya, ma'ruf bil bil ilmi, yang sudah terkenal, ya, punya keilmuan, orangnya berilmu, yang jadi saksinya, ya, yang mempersaksikan Musailamah, ya, sebagai nabi, yakni dari orang yang dikatakan memiliki ilmu dan dikenal dengan ibadahnya. Ilmunya dikenal, ibadahnya dikenal. Yuqalu lahu, yang mana dikatakan namanya adalah Rajjal. Namanya Rajjal. Wah, si Rajjal ini, ya, Rajjal ini orangnya berilmu, ya, ibadahnya masya Allah luar biasa. Apa orang lihat, wah, karena Rajjal ini, waduh, iya, jadi, ya, mukallidnya, orang-orang yang pengikutnya yang taklid melihat Rajjal, Jal, waduh, ilmumu masya Allah. Fasaddaquhu li ajli ma arafu fihi minal ilmi wal ibadah. Akhirnya manusia, ya, mempercayainya apa yang dikatakan Rajjal tadi, karena dia adalah orang yang dikenal dengan keilmuan dan ibadahnya. Bahaya fitnah ketika orang alim, seorang yang alim, ya, tergelincir, terjatuh kepada fitnah. Bahaya dampaknya besar di halayak ramai pada manusia. Iya. Karena orang melihat, waduh, si Rajjal yang ngomong, wah, iya, itu orangnya, wah, ilmunya, wah, kamu mau tanya apa aja sama Rajjal, dia tahu, dia orang berilmu. Coba kamu lihat ibadahnya Rajjal tuh. Enggak bisa kamu nandingin ibadahnya Rajjal. Terfitnah orang dengan Rajjal. Beda dengan orang ahli maksiat. Lalu maksiat, udah tahu, ini kesesatan ini, ah, orang ini. Kalau orang yang berilmu, orang yang ibadahnya masya Allah, ketika dia tergelincir, ya, orang-orang yang taklid kepadanya, ya, sudah buta matanya, mata hatinya sudah enggak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Apa yang keluar seolah-olah dianggap itu benar. Nah, mungkin kalian di sini belum merasakan. Mungkin nanti satu saat kalian mungkin entah selesai dari sini atau di tempat yang lainnya, selesai belajar, pulang ke kampung, manusia melihat, wah, ini orang dari pesantren, dari pondok. Orang melihat antum, wah, ketika terjatuh kepada tergelinciran, wah, iya, ya, iya, si fulan itu. Terkadang orang tertipu, ya, orang gak sadar bahaya, ya, dampak dari, ya, penyimpangan orang yang alim. Sehingga dari sini bisa kita fahami kenapa kok bisa Musailamah Al-Kadzab itu punya banyak pengikut. Kok bisa? Inilah diantaranya, ya, si Rojal ini yang udah dibayar sama Musailamah dan orang-orang yang bersama dia, bukan satu Rojal aja, tah berapa Rojal udah. Nah, padahal kalau kita lihat yang kita pernah dengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Musailamah, ya membuat kita ketawa. Ayat-ayatnya gak jauh sama apa hewan. Ayatnya gak jauh berbicara tentang hewan, gak ada faedahnya sedikit pun, gak ada apa-apa, gak berbobot. Tapi kok bisa manusia ketika itu terfitnah dengan Musailamah? Ternyata ini diantaranya, ya kan? Nah, itu masih ingat lah, masa diulang lagi nanti nggak perlulah ayat itu kita ulang di sini. Nanti yang antum hafal malah itu apa yang dibaca Abu Bakar tadi, ayat yang dibaca Abu Bakar antum nggak ingat lah. Masih ingat tadi ya? Dihafal ya. Nah, fa fihi yaqulu ba'dhum mimman thabata minhum. Naam, dan di antara mereka ya ada yang mengatakan sebagaimana di dalam bait syair. Naam. Ya su'adu fu'adi binta athali talal laili bi fitnatir rijali fatanal qauma bis syahadati wallahu azizun du quwwatil wa mihali. Nah. Ya Su'ad Fu'ad binti Asal talal laili bi fitnatir rijal, telah panjang malamku dengan fitnahnya rijal. Ya. Sampai ada dibuat syair seperti itu karena fitnahnya luar biasa. Nah, yang sudah kita katakan tadi, fitnah ketika seorang alim tergelincir dampaknya sangat dahsyat, mengguncang daerah bahkan negeri sekalipun. Mereka memfitnah kaum dengan persaksian-persaksian palsu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuat, lagi maha perkasa, kuat hukumannya. Kemudian berikutnya, wa qaumun min ahlil yaman sadaku al aswat al ansi fi di'aihi an nubuwah, dan sekelompok orang dari Yaman yang ya mempercayai, meyakini aswat al ansi karena dia mengaku sebagai nabi. Wa qaumun sadaku Tulaihah al-Asadi, dan sekelompok kaum manusia yang mereka mempercayai juga kepada Tulaihah al-Asadi yang mengaku sebagai nabi juga. Naam. Inilah gambaran-gambaran kemurtadan yang ada pada masa-masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf kalau di sana ada kesalahan atau kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.